asa. Misalnya wasa antakrahu syai'a wa khairul lakum wasa antuhibbu syai'a wa syarrul lakum. Karena masalah sosial ini semuanya asa, yang pernah tahu siapa? Bisa saja sekarang saya Rois Suryah. Nanti SK-nya enggak turun lagi, tapi saya enggak apa-apa. Bisa saja nanti santri 10 tahun dipimpin 3 bulan enggak apa-apa. Bolak-balik enggak apa-apa. Saya enggak akan kecewa. Karena masa Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.